dekatmu, melekat padamu. Setiap waktu ku ingin mengenal hatimu, selalu berada dekatmu. Indahnya bergaul denganmu, cintaku hanyalah untukmu. Ku rindu memandang wajahmu, selamanya berada dekatmu. Selamanya berada dekatmu.